إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tayyib, kita masih melanjutkan bab al muraqabah, ya, babul muraqabah. Terakhir hadis yang keenam dari bab ini. Seperti biasanya kita murojaah terlebih dahulu. La'alakum, barangkali ada yang sudah hafal hadis ini atau ada yang sebelumnya, iya. Ada yang sebelumnya belum hafal, ya. Siapa yang belum hafal? Siapa ini yang belum? Baru, ya? Antum udah hafal belum? Hadis sebelumnya, hadis yang kelima. Siapa yang belum? Hadis yang kelima, Abdul Majid sudah? Oh, sudah. Abu Ismail sudah, ya? Oh, belum. Sekarang apa besok? Besok aja. Ya. Gimana? Salah? Oh iya. Ihsan mau hafalin saat? Udah hafal yang kelima. Maju? Takut dah. Masya Allah. Iya. Ya gharu ayat ya Allah ma harrama muttafaqun alaihi, ya ihsan. Ba'dal ihsan summal ihsan fa ma jazaul ihsan ila al ihsan, hal huna ihsan akhar, ada ihsan yang lain? Oh, iya iya, kamu Mas'ud. Abdullah ibni Mas'ud. Macam macam macam. Oh, kata. Kata. Yasma akharun. Ta'al ya abnai. Lafa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخار وخيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. Masya Ahsan. Barakallahu. Setelah Mas'ud. Bada Mas'ud. Abdul Aziz. Ar-Rumbani. Kayak Ahlul Rumbani. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yahuru wa hayratullahi ta'ala wa hayratullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi muttafaqun alaihi. Ahsan hum barakallahu ba'da Abdul Aziz. Naam antum. Ya. Tahan. Kum. Tahan. Ayo, tak. Kum. Sampai hafal. Bismillah. Itu apa? Kamu dengar dia gede mana? Oh, gede antum. Ah, siapa yang belum hafal? Ibrahim? Ibrahim Sohir? Belum? Benar? Ibrahim kan apa? Ngependek? Belum hafal? Ya, dah duduk aja, anak kecil. Hafiz juga belum hafiz. Sudah. Pak Ismail? Lama. Apa ada Pak Ismail? Pak Karan? Abu Alvin? Mana lain? Hamzah Allah. Tahan minta waktu. Kom ya Hamzah. Tak. Sabar. An-Nabi Muhammad sallallahu anhu. Dah dengar yang lain. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. أحسن. هذا الجاهل apa haros. Oh iya, haros kali ya, haros. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaghuru wa ghayratullahi ta'ala ayati al-mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi. Ahsantum barakallahu fiik. Al-Aqab. Siapa yang belum? Bagi. Oh iya, Badar. Tenggelam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. بارك الله زادك الله. طيب بدأه حافظ حافظ ya. Siapa? Oh iya, yang belum sudah ya, sudah belum. Belum. Saya tinggal satu tak ya? Minggu depan insyaAllah. Idris. Minggu depan insyaAllah ya. Al hadis ustaz. Kemarin hadis yang keenam. Yang hafal dapat hadiah. Ya, yang hafal? Yang hafal dapat hadiah. Mumtazah insyaallah. Apa hadiah nanti ya? Hah? Ada yang hafal? Hah? Tahan. Amar. Hadis yang tawil. Tali Amar. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص أقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن فيذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسعه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وقال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس فمسعه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا وقال قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره وقال قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة واردا فأنتج هذان وولد هذان فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وآيته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجل الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري قال الحقوق كثيرة قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله قال إنما ورثت هذا العلم كبيرا عن كابر قال فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته ويأته وقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد لهذا وقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته ويأته قال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا ثم بك أسألك بالذي إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجحدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل قال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه أحسن بارك الله وهذا يستحق جائزة فهذا يستحق جائزة ini dapat berhak dapat hadiah insyaallah ada yang lain anta arif minal arifin arif minal arifin insyaallah tadi yang lain baik al-jaiza yang tadiruk kum huna kata dekatkan biar dengar semuanya kalian itu lagi biar semuanya dengar yang salah beritahu عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره وأوتي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر شق الراوي فأوتي لونا حسنا فأوتي ناقة مشراء فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فمسحه فذهب عنه فأوتي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر فقال فأوتي بقرة حاملا فقال بارك الله فقال وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأوتي شاة والدا فأنتج وهداني وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ بي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فخيرا فأعطاك الله فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال لهذا وأتى الأقرع في صورتي وهيئتي فقال له مثل قال ما لهذا فرد عليه ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذه الله إلا بالله أخذته lillahi azza wa jal faqala amsik malaka fa innama butulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika muttafaqun alaih. Ahsan zadakallah ilma wa hirsa barakallahu fiik. Yang lain menyusul. Ya, jadi insyaallah yastahik. Saya Isa diambil di rumah ya. Nanti Ba'da Isa datang ke rumah saya. Insyaallah diberi hadiah. Insyaallah. Hadiah sederhana ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin hadis yang panjang ini dalam bab muraqabah. Hampir dua lembar beliau mensyarah. Qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun min bani Israel. Dikisahkan oleh Abu Hurairah, beliau mendengar Nabi SAW menceritakan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel. Siapa Israel? Yang sering kita dengar apa? Israel. Iya, Israel apa ya? Diindonesiakan menjadi Israel. Sebenarnya siapa Israel? Huwa Ishaq. Israel, Israel ialah Ishaq, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu siapa? Ibnu Ibrahim, putranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ahu Ismail, saudara laki-lakinya Ismail. Begitu. Wahwa wamin zuriyati Israel Musa wa Harun. Nah, dari keturunannya Ishak itu melahirkan Nabi Musa, Harun, wa Isa dan Nabi Isa alaihi assalam. Wajami'u bani Israel kulluhum min zuriyati Ishak, dan seluruh anak cucunya Israel itu adalah dari keturunannya Nabi Ishaq. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua istri, Sarah dan Hajar. Kalau Hajar melahirkan Ismail, ya. Kalau Sarah melahirkan Ishaq. Keturunan dari Ishak namanya Israel. Jadi kalau ada orang melaknat Israel, ya, kutuk Israel, maksudnya berarti keliru ya. Kalau mengutuk Israel berarti mengutuk Nabi Ishak. Wahada khata, tidak benar. Iya. Yang betul kutuk Yahudi mungkin ya. Karena Allah Ta'ala dan Rasulnya juga mengatakan la'anallah Yahud, qatalallahu al-yahud, ya, dengan kalimat seperti itu, bukan qatala Israel, bukan. Jadi ini salah satu yang perlu diperhatikan, jangan salah ngomong. Ya. Wa Ismail ahu Ishaq. Adapun Ismail itu saudara lakinya Ishaq. Fahum wal Arab abna'u am. Dan mereka dan bangsa Arab adalah putra-putranya dari jalur Nabi Ismail. Wa qad ja'at akhbarun katsirah an Bani Israel, dan telah datang berita-berita tentang Bani Israel. Sampai dalam Al-Quran ada surat Bani Israel atau dengan Al-Isra, tapi sering juga disebut dengan surat Bani Israel. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, Al-Baqarah awal-awal itu, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang Bani Israel. Ya. Dikatakan surat Al-Baqarah tidak lain ialah karena di dalamnya ada kisah tentang kaumnya Nabi Musa, berarti Bani Israel. ya, ketika di tengah kaumnya Nabi Musa ada orang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Musa untuk menyembelih baqarah. Innallaha ya'murukum an takbahu baqarah. Sehingga surat ini dikenal dengan surat Al-Baqarah, karena ada kisah kaum Bani Israel supaya mencari sapi. Setelah didapatkan sapi, disembelih, bagian tubuhnya dipukulkan ke mayit tersebut. Ternyata si mayit tersebut dengan izin Allah menyebutkan siapa pembunuhnya. Ini merupakan nikmat yang besar untuk Bani Israel. Iya. Selanjutnya, wahiya salah satu aqsam, dan itu yaitu berita-berita, ia kembalinya kepada akhbar, berita-berita tentang Bani Israel itu dibagi tiga macam, ya, atau sering diistilahkan dengan Israiliyat. Dan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu sering membawakan kisah-kisah Israiliyatnya, sering di sana. Ya. Wahiyah salah satu aqsam, dan itu ada tiga macam. Satu, maja'a fil Qur'an. Kisah-kisah kaum Bani Israel yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama. Yang kedua, wasani maja'a fi sahihis sunnah. Ya. Yang kedua, kisah-kisah kaum Bani Israel yang sahih di dalam hadis. Ya. Artinya beritanya sahih, dipertanggungjawabkan di dalam hadis yang sahih. Contohnya kisah ini. Kisah ini, kisah tiga Bani Israel ini. Kisah ini masyhur. Terusnya, wasalis yang ketiga, maja'a an akhbarihim wa an ulama'ihim. Apa yang telah datang dari akhbar, para ulama-ulama, berita-berita yang datang dari ulama mereka, berita-berita mereka dan ulama mereka. Ya. Amal awwalu. Nah, sekarang yang pertama. Watsani, dan yang kedua, falasyakka fi annahu haqq. Kalau yang pertama dan yang kedua itu tidak diragukan benar adanya karena riwayatnya sahih. Kalau Al-Qur'an jelas kebenarannya mutlak beritanya, ya. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat-kalimat Allah Rabbmu sidqan, artinya sidqan fil akhbar, kata Ibnu Katsir, benar beritanya. Jadi semua yang diberitakan dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan sidqan, semuanya benar, ya. Baik. Dan yang kedua, hadisnya kalau itu sahih juga benar adanya. Contohnya hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, contoh mislu, contohnya, ya, contohnya ialah surat Al-Baqarah 246. Ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin mencontohkan tentang kisah Bani Israel yang ada dalam Quran. Ya. Contohnya bisa dilihat Al-Baqarah 246. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel. Tidaklah engkau melihat, wahai Muhammad, ya, kepada para pembesar-pembesar min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Min ba'di Musa, setelah Nabi Musa, artinya setelah wafatnya Nabi Musa. Idh qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabinya. Ada yang mengatakan nabinya itu bernama Yusha ibn Nun. Ya, Yusha ibni Nun. Ya. Apa katanya? Ib'ats lana malika. Kirimkan untuk kita seorang raja. Nuqatilu fi sabilillah, yang kita bisa berperang bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka mohon kepada Yusha ibni Nun diberi seorang raja yang bisa memimpin mereka dan mengalahkan musuh-musuhnya. Karena dalam kisah mereka itu setelah sepeninggalnya Nabi Musa alaihi salam, sebagian mereka ketika menghadapi musuh kalah terus. Akhirnya mereka mohon kepada Nabi, sebuah dikirim, mohon kepada Allah, dikirimkan seorang raja yang bisa memimpin kita. Akhirnya Allah utus untuk mereka. Waqala lahum nabiyuhum innallaha ba'atsalakum Talut. Ya. Allah telah mengutus untuk kalian hai Bani Israel namanya Talut. Ya, siapa? Talut malika, sebagai raja. Begitu dipilih oleh Yusha bin Nun, yakni Talut sebagai rajanya, mereka komplain. Apa komplain? Komplain. Qalu, bagaimana anna yakunu lahul mulku? Bagaimana orang seperti ini kok jadi rajanya kita? Gitu. Wa nahnu ahaqqu minhu. Kita ini lebih berhak dari orang ini. Kenapa? Alasannya apa? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Karena yang namanya Talut itu orang yang tidak diberi oleh Allah kelonggaran harta. Begitu. Karena dia tidak punya harta, masa dijadikan raja. Tapi Yusha bin Nun, nabinya mengatakan innallaha astafahu alaikum, Allah telah memilih orang ini Talut sebagai raja bagi kalian. Sudah diterima saja, itu pilihan Allah. Wazadahu, maka Allah tambahkan kepada Talut bastatan fil ilmi wal jismi. Insyaallah diberikan oleh Allah tambahan kekuatan pada ilmu dan jasadnya. Begitu. Walaupun dia tidak banyak harta, tapi ilmunya ditambah, fisiknya diberi oleh Allah kekuatan. Wallahu yu'ti mulkahu mayasha, Allah berikan kerajaannya kepada orang yang dikehendaki. Itu dalam surat Al-Baqarah. Akhirnya mereka diajak oleh Talut memerangi apa? Musuhnya. Begitu sampai di sebuah sungai, ya, mereka diingatkan innallaha mubtalikun, Allah menguji kalian binahar, adanya sungai ini. Pada sungai ini kita diuji. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum bukan dari kami. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, yang tidak minum, minum pakai kalimat lam yat'am. Kalimat to'an tapi maksudnya minum. Siapa yang tidak minum darinya, maka dia dariku. Illa man ikhtarafa hurfatan biyadih, kecuali yang mengambil sekin, gitu. Seperlunya saja. Ya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Akhirnya kebanyakan minum. Wong haus sedikit yang tidak minum. Jadi yang selamat dari ujian ini sedikit. Ya. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Ta'ala dalam menghadapi segala ujian, walaupun mungkin jumlahnya sedikit, tapi dia yang menang. Iya. Itu kisah lanjutnya bisa dibaca pada surat Al-Baqarah, ya, ayat 246, 47, 48 dan seterusnya. Wa minas sunnati, dan termasuk dari sunnah mislu hadzal hadis, contohnya hadis yang kita baca. Alladzi rawahu Abu Hurairah anin Nabi, yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang bermanfaat tentang mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.